Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian Al-Usulus Sittah, 6 prinsip yang mendasar yang harus diketahui oleh setiap muslim. Dan kita masih berada di Al-Aslu Tsalits, prinsip yang ketiga, yaitu tentang wajibnya mentaati ulil amri yang sah di masing-masing negara. Dan insyaallah kita akan membaca penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka halaman 38. Kita akan baca penjelasan dari beliau tentang penjelasan syariat berkaitan dengan perintah untuk mentaati ulil amri. Baik, kita akan bacakan terlebih dahulu. Bismillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du. Yang dimaksud penjelasan secara syarak adalah penjelasan dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Di antara penjelasan dalam kitab Allah Ta'ala adalah firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul Muhammad dan ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan di antara kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Baik, coba kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada nida'ul iman, panggilan dengan menyebut orang-orang yang beriman. Dan para ulama mengatakan, jika ada perintah atau larangan setelah nida'ul iman, maka mengandung makna yang pertama, bahwa perintah dan larangan itu adalah konsekuensi iman. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Berarti mentaati Allah, mentaati Rasul, dan ulil amri di antara manusia adalah bagian dari konsekuensi iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Maka puasa adalah konsekuensi dari iman. Makna yang kedua, kalimat perintah maupun larangan yang disebutkan setelah nida'ul iman menunjukkan dia adalah unsur dari iman. Karena iman itu punya banyak unsur, iman itu bercabang. Sehingga dari cabang iman adalah setiap perintah dan larangan yang disebutkan oleh Allah subhanahu perintah iman. Yang ketiga, bagi orang yang tidak menjalankan perintah maupun larangan setelah panggilan iman, bagi orang yang tidak menjalankan perintah maupun larangan setelah panggilan iman, maka imannya bermasalah. Bisa hilang 100%. Bisa juga, kalau hilang 100% berarti gimana? Berarti dia murtad. Yaitu bagi mereka yang misalnya sampai menganggap bahwasanya perintah itu nggak wajib, atau larangan itu tidak haram. Sehingga dia mengubah hukum Allah Ta'ala. Ada juga yang hilang sebagian. Hilang sebagian artinya tidak sampai menyebabkan dia kafir namun imannya kurang, setingkat dengan pelanggaran yang dia lakukan. Kemudian, dalam ayat ini, An-Nisa ayat 59, ada dua manusia yang diperintahkan untuk ditaati. Pertama, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ulil amri. Setelah Allah perintahkan atiullah, taatlah kalian kepada Allah. Kemudian Allah perintahkan wa atiur rasul, dan taatlah kepada rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Kalau kita perhatikan, kata atiu berulang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak berulang untuk ulil amri. Sehingga kalimatnya atiullah wa atiur rasul wa atiu ulil amri minkum. Kayak gitu? Tidak. Tapi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Sehingga pengulangan yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam di situ pasti ada makna tambahan. Di situ pasti ada makna tambahan. Apa makna tambahannya? Karena ini dibedakan antara mentaati Rasul dengan mentaati ulil amri. Ulil amri tidak ada pengulangan wa'ati'u ulil amri. Tapi wa'ati'ur rasul wa'ulil amri. Tanpa ada tambahan. Ati'u. Maka para ulama mengatakan, ayat ini dalil bahwa mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersifat independen. Artinya, tidak harus melihat Al-Quran. Sehingga mengamalkan hadis tidak harus melihat Al-Quran. Hadis ini cocok nggak dengan Quran? Kalau cocok, saya amalkan. Kalau nggak cocok, nggak saya amalkan. Dan itu tidak mungkin terjadi. Karena itu mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan dalam ayat ini. Berbeda dengan mentaati ulil amri. Mentaati ulil amri, dia tidak ada tambahan wa'ati'u. Berarti ketaatan ulil amri itu tidak independen. Ketaatan kepada ulil amri itu bergantung kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ulil amri boleh ditaati perintah maupun dijauhi larangannya apabila perintah dan larangannya tidak melanggar hukum Allah dan Rasulnya. Paham insyaAllah ya? Sehingga ketika dia membuat sebuah perintah atau membuat sebuah larangan yang itu bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh taat. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Karena yang namanya ketaatan hanya boleh dalam perkara yang ma'ruf. Nabi SAW mengatakan, La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk untuk perbuatan yang itu merupakan maksiat kepada Al-Khaliq. Baik. Namun, perlu untuk kita pahami bahwa tidak taat itu tidak sama dengan memberontak. Tidak taat itu tidak sama dengan memberontak. Sebagaimana tidak taat kepada orang tua tidak sama dengan durhaka kepada orang tua. Nabi Ibrahim diminta oleh untuk ikut agama ayahnya, menyembah berhala. Tapi Nabi Ibrahim tidak mau mengikutinya. Namun beliau tidak durhaka kepada orang tuanya. Luqman Al-Hakim berpesan, Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu memaksamu ala an tusyrika bi, agar kamu berbuat syirik. Kalau orang tuamu memaksamu agar engkau berbuat syirik, fala tuti'huma, jangan kau taati. Tidak ditaati untuk perintah ini. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap pergauli dia di dunia dengan pergaulan yang baik. Sehingga dalam posisi ini, seorang Muslim ketika diperintahkan oleh atasannya untuk berbuat maksiat, maka dia nggak boleh melaksanakan maksiat itu. Namun bukan berarti dia boleh memberontak pemimpin itu. Dan itu dua hal yang berbeda. Kemudian makna wa ulil amri minkum. Apa yang dimaksud dengan wa ulil amri minkum? Kalimat wa ulil amri minkum, ulil amri, kata al-amru, di sini memiliki dua makna. Yang pertama adalah amru dunia. Apa? Amruddin. Kata wa ulil amri minkum memiliki dua makna. Al-amru di sini punya dua makna. Pertama apa? Amruddunya. Yang kedua, amruddin. Yang pertama urusan dunia, yang kedua urusan agama. Untuk urusan dunia, maka ketaatan dikembalikan kepada pemerintah, waliul amri yang sah di masyarakat. Sedangkan untuk amruddin, umuruddin, maka ketaatan dikembalikan kepada ulama. Sehingga termasuk di antara makna wa ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum adalah mentaati ulama terhadap nasihat, fatwa, dan semua yang disampaikan kepada beliau selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena manusia itu mengikuti generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya mengikuti generasi sebelumnya. Dan begitu seterusnya, sampai mengikuti sahabat, lalu sahabat mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beruntung. Para ulama lah mereka yang membimbing, para ulama mereka yang membimbing umat ini. Karena itulah, wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum, dipahami oleh para ulama, ulil amri di sini termasuk diantaranya adalah mentaati para ulama. Nah, karena itu di lanjutan ayat, fa in tanaza'tum fi syai'in, farudduhu ilallahi war rasul. Silakan dibuka surat An-Nisa ayat 59. Di lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in." Jika kamu berbeda pendapat dalam satu masalah tertentu. "Fa in tanaza'tum fi syai'in," jika kamu berbeda pendapat dalam satu masalah tertentu. Dalam masalah apa? Dalam masalah dunia maupun dalam masalah agama. Farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga bisa jadi kita beda pendapat dengan pemimpin. Kita beda pendapat dengan ulama. Maka Allah perintahkan agar kita mengembalikannya kepada Allah dan Rasul. Baik. Beda pendapat dengan pemimpin, contohnya gimana, Pak? Ya. Dalam urusan dunia, misalnya, pemimpin membuat aturan yang itu bertentangan dengan aturan Allah. Maka kita beda pendapat dengan dia. Di posisi ini kita tidak boleh taat. Beda pendapat dengan ulama. Saya mengikuti ulama A, sehingga beda pendapat dengan ulama B. Maka, mana yang lebih benar antara A dan B? Faruddu ilallahi wa rasul. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini teori yang sangat sederhana. Dan dengan teori ini, kita bisa memahami betapa Islam mengajarkan kepada kita tentang persatuan. Karena bersatu itu akan terwujud jika ada keseragaman ideologi dan keseragaman dalam bersikap. Dan keseragaman itu akan terbentuk jika orang mentaati pemimpinnya. Baik dalam masalah dunia maupun dalam masalah agama. Baik, kita lanjutkan. Allah juga berfirman. Firman wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbirullaha ma'as-sabirin. Taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kalian berselisih yang menyebabkanmu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Bersabarlah kalian. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Baik. Insyaallah cukup jelas dari apa yang dua ayat yang tadi kita dengarkan. Yang pertama Surat Al-Anfal ayat 46, kita dilarang untuk berbeda pendapat, berselisih, karena ini bisa menyebabkan umat Islam menjadi lemah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan di Surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Dan makna al-i'tisam bihablillah adalah mengembalikan setiap urusan kepada agama Allah Subhanahu wa taala, memegangi kebenaran. Selanjutnya, penjelasan melalui as-sunnah adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang berasal dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwa ia berkata, "Kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat dalam keadaan suka ataupun benci, sulit atau mudah, serta untuk lebih mementingkan beliau dibanding diri kami. Demikian juga kami berbaiat untuk tidak menentang perintah dari pemimpin atau ulil amri." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kecuali jika kalian melihat pada pemimpin kalian itu kekufuran yang nyata, di mana kalian mendapatkan bukti dari Allah di dalamnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tayyib. Selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an falyasbir, fa innahu man faraqal jama'ata syibran famata famitatuhu jahiliyah." Barang siapa melihat sesuatu yang tidak disukainya dari pemimpinnya, hendaklah ia bersabar, karena sungguh orang yang memisahkan diri dari jamaah sejengkal lalu ia mati, kematiannya adalah kematian jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau juga bersabda, "Man khala'a yadan minat ta'ati laqiyallahu yaqlaqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu." Barang siapa menanggalkan tangan dari ketaatan, ia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat tanpa memiliki hujjah yang meringankannya. Hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda, "Isma'u wa ati'u wa in umira 'alaikum 'abdun habasyi." Dengar dan patuhlah kalian meskipun yang diangkat sebagai pemimpin kalian adalah seorang hamba sahaya dari Habasyah. Hadis riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Alal mar'il muslim is-sam'u was-sam'u wat-ta'atu fi ma ahabba wa kariha illa ayyumara bi ma'siyatin. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'at." Setiap muslim memiliki kewajiban untuk mendengar dan taat, baik dalam perkara yang ia suka maupun yang ia benci, kecuali jika ia diperintahkan berbuat kemaksiatan. Jika ia diperintahkan melakukan suatu kemaksiatan, tiada lagi kewajiban mendengar dan taat. Muttafaqun alaih. Nah, kalau kita perhatikan, semua hadis tadi ada berapa? Ubadah bin Samit. Kemudian, "Man ra'a min amirihi syai'an falyasbir." Kemudian, "Man khala ayadan minat ta'ah." "Isma'u wa ati'u alal mar'il muslim." Ada lima. Lima hadis. Dan masih banyak yang lainnya. Semuanya menunjukkan bahasanya Nabi SAW memerintahkan rakyat untuk taat kepada pemimpin. Yang kedua, jangan berontak. Jadi ada dua pesan di situ. Pertama, mentaati pemimpinnya dalam perkara yang tidak menyelisih syariat Allah, selama tidak melanggar hukum Allah. Yang kedua, jangan berontak. Karena pemberontakan itu bisa menyebabkan kerugian di tengah kaum muslimin. Baik. Nah, kalau yang pertama ini terjadi pelanggaran, misalnya pemimpinnya menetapkan sebuah hukum yang bertentangan dengan syariat, kita nggak boleh taat. Namun bukan berarti boleh memberontak, karena tidak taat itu tidak sama dengan memberontak. Sehingga pemberontakan itu hal yang dilarang oleh Nabi SAW dan beliau sebut jika ada orang yang mati dalam kondisi dia memberontak, famitatuhu jahiliyah, maka kematiannya adalah kematian jahiliyah. Baik. Kemudian apa yang dimaksud dengan mati jahiliyah? Kematian jahiliyah maknanya adalah mati seperti masyarakat jahiliyah. Dan kemarin sudah kita sebutkan kenapa disebut mati jahiliyah? Karena dia seperti orang jahiliyah yang nggak punya apa? Orang jahiliyah nggak punya apa? Nggak punya pemimpin. Orang jahiliyah dia nggak punya pemimpin. Mereka terpecah menjadi banyak suku kecil-kecil. Dan mereka punyanya pemuka kaum, tapi tidak punya pemimpin. Sehingga nggak ada orang yang dibaiat. Dan itu tradisi jahiliyah. Sehingga mereka suka berantem. Dan tidak ada penentunya. Nggak ada misalnya satu kekuatan bersama yang digalang oleh negara. Nggak ada. Itulah gayanya orang jahiliyah. Nabi SAW juga mengatakan, Man khal ayadan minat ta'ah, laqiyallah yawmal qiyamati la hujjatalahu. Barang siapa yang meninggalkan tangan dari ketaatan, maka ia akan bertemu Allah di hari kiamat, la hujjatalahu, nggak punya alasan. La hujjatalahu, tidak punya alasan, berarti dia dibela oleh Allah atau tidak? Tidak dibela oleh Allah. Tidak dibela oleh Allah, sehingga dia nggak punya penguat apapun yang bisa membela dirinya. Baik alasannya, apalagi dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Artinya begini, ya. Ketika orang itu memberontak, sementara dalam hadis ini menunjukkan dia nggak dibela oleh Allah, maka kalau dia menuntut pemimpinnya, kita nggak bisa tahu, nggak bisa memastikan. Apakah nanti yang dimenangkan rakyat ataukah pemimpin? Karena Nabi SAW mengatakan, Laqiyallaha yawmal qiyamati la hujjata lahu. Dia akan ketemu Allah kelak di hari kiamat dan dia tidak punya hujjah. Karena itu, dalam hal ini mengambil sikap tidak memberontak adalah jalan yang paling selamat. Karena disinilah seorang muslim nantinya di hari kiamat, kalaupun dia di posisi dirugikan ketika di dunia, nanti dia akan dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Isma'u wa ati'u, dengerin dan taati. Wa in ummir alaikum abdun habashi. Meskipun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak Habshi. Budak Habshi, Habshi berarti dia berkulit hitam. Artinya, budak yang mungkin secara nilai lebih rendah dibandingkan yang lain. Dan budak itu nggak mungkin jadi pemimpin. Budak nggak mungkin jadi. Kenapa? Karena dia dikuasai oleh majikannya. Pemimpin itu dia harus punya kekuatan independen. Nggak ada orang lain yang menguasainya. Kalau ada orang lain yang menguasainya, maka nggak mungkin dia jadi pemimpin. Ini budaknya memutuskan, ternyata itu dikendalikan oleh tuannya. Kenapa nggak tuannya saja yang jadi raja, bukan budaknya? Sehingga di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebutkan pengandaian. Andaikan yang jadi pemimpin kamu itu budak dari Habsyi, tetap harus taati. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Alal mar'il muslimis sam'u wat ta'ah." Kewajiban bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat. Fima ahabba wa kariha. Baik dalam kondisi senang maupun enggak suka. Dalam kondisi senang karena yang jadi pemimpin kita adalah pilihan kita. Dulu tak coblos, sekarang menang. Akhirnya dia ketika membuat kebijakan dukung. Karena dia satu mazhab dengan saya. Itu taat ketika kondisi senang. Wa kariha atau taat dalam kondisi nggak suka. Wah, ini bukan pilihan saya. Kemarin waktu nyoblos meleset. Sehingga kena sebelahnya. Terus dia jadi pemimpin. Sebenarnya saya nggak suka. Tapi Nabi SAW perintahkan harus tetap taat dan dengarkan. Illa ayyumara bi maksiatin, kecuali kalau dia memerintahkan maksiat. Kalau dia memerintahkan maksiat, fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wala tha'ah, maka tidak perlu didengerin, tidak perlu ditaati. Untuk perintah maksiat ini. Tapi bukan berarti diberontak. Karena dua hal ini dua hal yang berbeda. Antara tidak taat dengan memberontak. Itu dua hal yang berbeda. Baik. Kalau kita perhatikan, kenapa Nabi SAW sering sekali menekankan hal itu? Taati, dengerin pemimpinmu, taati, dengerin pemimpinmu. Berkali-kali beliau menyampaikan itu. Yang ini wallahu a'lam mengisyaratkan bahwa syariat ini termasuk syariat yang berat untuk diterima di kalangan umatnya. Maka sejak masa silam terjadi titik sengketa dalam masalah ini. Sejak kapan munculnya Khawarij? Padahal sahabat masih ada. Bahkan Khawarij itu muncul pertama kali yang dimusuhi siapa? Ali bin Abi Thalib. Sehingga firqah pecahan kaum muslimin, pecahan di tengah masyarakat Islam yang pertama adalah firqah dalam masalah ini. Dalam masalah ketaatan. Dan teriakannya sama. La ta'ata fi ma'ruf. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tidak boleh taat kecuali dalam kebaikan. Dan aneka kalimat-kalimat yang lainnya yang itu mereka ambil dari Quran. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib mendengarkan alasan mereka kenapa mereka enggak mau membaiat Ali dan tidak mau taat kepada Ali, mereka ngasih jawaban pakai Al-Quran. Lalu Ali mengatakan, kalimatu haqqin urida bihal batil. Ini kalimat yang hak, kalimat yang benar, tapi tujuannya kebatilan. Kalimatnya benar, tapi tujuannya untuk kebatilan. Tayyib. Kita lanjutkan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Kemudian kami singgah di suatu tempat, lalu salah seorang juru panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseru, "Mari salat berjamaah." Kami pun berkumpul mendekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Sungguh tiada seorang nabi pun diutus oleh Allah Azza wa Jal kecuali dia berkewajiban menunjukkan umatnya terhadap kebaikan yang ia ketahui kepada mereka, serta mengingatkan mereka akan keburukan yang ia ketahui bagi mereka. Sungguh, umat kalian ini dijadikan keselamatannya dari fitnah mengenai agama itu pada generasi pertama. Sedangkan generasi terakhirnya akan ditimpa oleh cobaan dan hal-hal yang kalian semua mengingkarinya. Akan datang sebuah fitnah yang sebagiannya menyebabkan fitnah sebelumnya terasa tidak seberapa dibanding fitnah yang datang berikutnya. Akan datang fitnah sehingga seorang mukmin berkata, ini adalah pembinasa diriku. Kemudian datang lagi fitnah berikutnya sehingga ia akan mengatakan inilah fitnah yang sebenarnya yang lebih besar dari sebelumnya. Oleh karena itu, barang siapa ingin agar dijauhkan dari neraka dan masuk surga, hendaklah ia berupaya agar pada saat datang kematian, ia tetap dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah ia mendatangi manusia, yaitu pemimpin yang ingin ia datangi. Barang siapa membaiat seorang imam, lalu ia memberikan jabat tangan dan janji kepadanya, hendaklah ia mentaatinya jika mampu. Jika datang orang lain yang menentangnya, pukullah atau penggalah lehernya. Hadis riwayat Muslim. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fitnah di akhir zaman, realita di akhir zaman. Innahu la ya'ti zamanun illa wa kana ba'dahu syarrun. Tidak datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk dibandingkan zaman sebelumnya. Sehingga fitnah itu semakin jauh dari zaman nubuah, maka fitnah itu semakin berat, semakin besar. La ya'ti zamanun illa wa kana ba'dahu syarrun min. Tidak ada satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk dibandingkan zaman ini. Maka kita sekarang hidup di generasi sekarang, generasi saat ini. Besok akan ada generasi pengganti kita. Secara umum kondisi kita lebih baik dibandingkan generasi pengganti kita. Dan generasi kita dengan generasi sebelum kita secara umum lebih baik generasi sebelum kita. Dan itu disampaikan oleh Nabi SAW dalam kaidah umum. Artinya bisa saja ada satu kondisi di mana satu generasi tertentu lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Kok bisa, Pak? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala munculkan tokoh tertentu, ulama tertentu yang pengaruhnya besar sehingga menyebabkan masyarakat banyak tersadarkan sehingga mereka kembali kepada agama. Dan itu mungkin terjadi di tengah umat. Ada tiga ulama besar yang ketika ketiga-tiganya tersesukeng, ya, ketika ketiga-tiganya dalam kondisi banyak berdakwah, itu Masya Allah, dakwah Ahlussunnah sangat kuat dan tersebar kemana-mana. Tiga itu adalah Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin, dan Imam Al-Albani. Ketika ketiganya ini masih hidup, mereka berdakwah bersama, Masya Allah, pengaruhnya terhadap umat luar biasa. Banyak orang yang awalnya nggak kenal sunnah jadi kenal sunnah. Banyak orang yang dulunya nggak ngerti tentang masalah tauhid dan syirik jadi kenal tauhid dan syirik. Dulu ilmu ini terasa sangat sulit. Tapi kemudian di tangan Imam Ibn Utsaimin terasa mudah. Sehingga banyak orang yang mengenal usul fikih. Padahal dulunya terasa sulit. Dan yang lain dan jemaah. Demikian pula ketika dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mulai dikenal di Jazirah Arab. Padahal sebelumnya banyak orang yang menyembah kuburan. Sehingga yang jadikan Tuhan kuburan. Maka begitu dakwah beliau tersebar, orang mulai mengenal, oh seperti inikah makna la ilaha illallah yang sebenarnya. Kayak ginikah makna tauhid yang sebenarnya. Seperti inikah makna ibadah yang sebenarnya. Sehingga dari situ mereka mulai kenal tentang dakwah tauhid. Maka mereka generasi yang kondisinya lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Terus bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini sifatnya global. Secara umum, generasi pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau generasi yang semakin jauh dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum lebih buruk dibandingkan generasi yang dekat dengan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Oleh karena itu, barang siapa ingin agar dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya dia berupaya agar pada saat datang kematiannya, dia tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Sehingga, kalaupun manusia banyak mengalami fitnah, fitnah itu menyebabkan apa? Berkurangnya kualitas iman. Sering dihujani dengan fitnah. Syubhat-syubhat selalu dia dengerin. Aneka pelanggaran di masyarakat dia dengerin. Maka dia dihujani dengan banyak fitnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta, kalaupun terjadi seperti ini, minimal istiqomah satu, yaitu syarat untuk masuk surga, istiqomah sebagai mukmin. Jangan sampai ini hilang. Sehingga beliau tunjukkan, minimal kau jaga yang bagian ini, kalau tidak bisa menjaga keselamatan semuanya. Kemudian beliau menyampaikan, siapa yang membaiat imam, lalu dia memberikan jabat tangan dan janji kepadanya, hendaklah dia mentaatinya jika mampu. Dan jika ada orang yang menentangnya, maka yang kedua ini boleh dipenggal lehernya, karena kalau dia dibiarkan, nanti bisa menjadi pemberontak bagi sebuah negara. Wallahu a'lam. Tayyib. Kita lanjutkan. Adapun penjelasan secara empiris, sungguh semua orang mengetahui tentang keadaan umat Islam ketika mereka berpegang teguh terhadap agama, berhimpun di atasnya, mengagungkan pemimpin mereka, serta patuh kepada mereka dalam hal yang ma'ruf. Ketika itu, umat Islam memegang kendali kepemimpinan serta menjadi penguasa di muka bumi. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahumul ladzi irtada diinahumul ladzi irtada wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi tadu lahum wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyriku nabi syai'a. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman di antara kalian yang mengerjakan kebaikan, Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dia benar-benar mengubah keadaan mereka. Setelah mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Quran Surat An-Nur ayat 55. Tayyib, coba kita lihat ayat ini. Wa'adallahu alladzina amanu. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman. Sifatnya apa ini? Janji. Janji Allah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beramal soleh artinya ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Layastakhlifannahum fil ard. Layastakhlifannahum fil ard. Sungguh Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah. Istakhlafa yastakhlifu artinya menjadikan sebagai khalifah. Sungguh Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah fil ardi di muka bumi. Berarti di sini balasan di mana? Di dunia. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah pernah melakukan pada umat sebelumnya. Wala yumakkinanna lahum dinahum. Dan Allah akan memberikan keamanan bagi agama mereka. Alladzir tadolahum. Yang itu mereka ridhoi. Wala yubaddilanna min ba'dihim wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah berikan jaminan keamanan sehingga hilang rasa takut dari diri mereka. Kenapa? Karena hukum itu diterapkan dengan baik. Mereka ini punya sifat ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka hanya beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Sehingga syarat untuk bisa mendapatkan janji ini adalah tidak musyrik. Dia tidak musyrik. Dan dia beriman kepada Allah mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mereka bisa berkuasa di muka bumi sebagaimana orang sebelumnya. Tayib. Selanjutnya wala yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz alladziina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa, yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, niscaya mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, serta menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Quran Surat Al-Hajj ayat 40-41. Baik, cukup jelas insyaAllah. Allah memberikan janji siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Sehingga siapa yang berusaha untuk menjaga aturan Allah, kemudian menyebarkan aturan Allah dan berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong dirinya. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan atau kita selesaikan. Kita selesaikan keterangan dari Imam Ibnu Utsaimin. Namun ketika umat Islam melakukan berbagai bentuk penyimpangan, memecah agama, membangkang, dan memberontak terhadap para pemimpin mereka, sedangkan mereka berpecah belah, ketika itu kewibawaan dan kemuliaan mereka di mata musuh-musuh mereka pun tercabut. Mereka saling berselisih dan berbantah-bantahan yang menyebabkan mereka menjadi gentar dan hilang kekuatan, sampai akhirnya berbagai umat bersama-sama menyerbu mereka, akhirnya mereka menjadi seperti buih air bah. Sampai pada akhirnya, dasar ini tidak lagi dikenal oleh kebanyakan orang yang mengaku berilmu dan semangat dalam menjalankan agama, sehingga dasar ini tidak lagi diamalkan. Setiap individu masyarakat memandang dirinya sebagai amir, atau setara dengan kedudukan amir yang menjadi oposan terhadap amir lainnya. Oleh karena itu kewajiban kita semua, baik rakyat maupun pemimpin, adalah menunaikan yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita berupa sikap saling mencintai, menolong dalam kebajikan dan takwa, serta bersatu di atas kebaikan sehingga kita kembali menjadi pemenang. Kita harus berhimpun di atas kebenaran dan saling membantu di atasnya. Kita harus mengikhlaskan seluruh amal perbuatan kita serta berusaha untuk meraih satu sasaran, yaitu memperbaiki umat, agama, dan juga memperbaiki dunia sesuai dengan kemampuan kita. Namun, hal itu tidak mungkin dapat kita lakukan sampai kita memiliki kata sepakat dan bersatu. Kita tinggalkan pertentangan dan perselisihan di antara kita yang tidak akan merealisasikan tujuan, bahkan barangkali akan menghilangkan maksud dan tujuan serta menghilangkan hal yang sudah ada. Jika kesatuan kata sudah terpecah dan rakyat pun membangkang, ketika itu berbagai hawa nafsu dan kedengkian mulai menguasai, lalu masing-masing berusaha untuk menerapkan pandangannya, meskipun telah jelas bahwa yang benar dan lurus adalah yang berlawanan dengan pandangannya, lantas keluar bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti firman-Nya. Kita baca nanti ya. Coba kita garis bawahi pernyataan yang disampaikan oleh penulis, oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ketika umat Islam melakukan berbagai bentuk penyimpangan dan memecah agama, berarti dia tidak bersatu di atas apa? Hukum Allah. Allah perintahkan bersatu di atas hukum Allah dalam masalah agama. Wa'tasimu bihablillah. Tapi orang banyak melakukan perbuatan yang menyimpang. Menyimpang dalam masalah akidah, menyimpang dalam masalah amal, ibadah. Termasuk menyimpang dalam masalah mu'amalah. Sehingga menghalalkan riba, dan seterusnya. Atau menganggap remeh perkara halal haram, dia melakukan penyimpangan. Orang ini tidak bersatu di atas hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membangkang dan memberontak kepada pemimpin. Kepada pemimpinnya enggak mau taat. Akhirnya di mana-mana terjadi chaos. Di sini kacau. Sehingga mereka terpecah belah dari sisi agamanya, terpecah belah dari sisi dunianya. Sudah, kalau dalam sebuah negara kondisinya seperti ini, ya, kewibawaan dan kemuliaan mereka tercabut di mata musuh-musuhnya. Sehingga dia dianggap sebagai warga negara yang rendah misalnya. Yang dia tidak punya wibawa disebabkan karena tadi. Dan wallahu a'lam. Nampaknya dua ini keseimbangan. Di negara di mana penyimpangan akidahnya, penyimpangan ideologinya banyak, itu mungkin di saat yang sama, rakyatnya juga banyak yang nggak mau taat kepada pemimpinnya. Maka mereka berpecah dalam agama, dan mereka juga berpecah dalam masalah urusan dunia dengan pemerintah. Di saat itulah, mereka hanya sama halnya seperti buih di air bah yang jumlahnya banyak tapi hanya bisa berada di permukaan, enggak tenggelam karena diremehkan oleh musuh-musuhnya. Baik. Kita akan baca firman Allah Ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berpegang teguhlah engkau pada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika engkau pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Allah menyatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya engkau menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu engkau berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar engkau mendapat petunjuk. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Jika engkau telah mengetahui kewajiban dan hak setiap pemimpin dan rakyat serta menunaikannya secara bijaksana, maka berbagai urusan umum dan khusus akan berjalan dengan peraturan yang paling baik. Tayyib. Surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an dan seterusnya. Ini berbicara tentang siapa? Kaum muslimin kota Madinah, yang mereka dulu bermusuhan karena masalah kesukuan. Bermusuhan antara suku Aus dengan suku, siapa satunya? Khazraj. Mereka bermusuhan. Bahkan sempat terjadi peperangan. Padahal mereka tinggal di satu wilayah yang sama. Ibaratnya Jawa dengan Sunda. Pulaunya sama, tapi mereka bermusuhan. Karena itu Allah ingatkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kalian, wahai kaum Ansar. Id kuntum a'da'an, karena dulu ketika kamu bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga dengan nikmat Allah kalian bisa bersaudara. Sehingga dia bersaudara karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dulunya musuhan, sekarang jadi bersaudara karena nikmat Allah Ta'ala. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan dulu kalian berada di pinggiran neraka. Sebentar lagi nyemplung ke neraka. Kenapa? Karena mereka orang kafir, enggak tahu nabi dan isinya bermusuhan. Fa anqadhakum minha, lalu Allah selamatkan kalian dari ancaman neraka. Dengan Allah datangkan sang nabi tinggal di Madinah, lalu penduduk Madinah mengikuti syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Demikianlah Allah Ta'ala menjelaskan untuk kalian ayat-ayatnya. La'allakum tashtahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Maka bermusuhan dalam agama kita adalah musibah. Sehingga ketemu sakit hati, apalagi kumpul sakit hati, itu musibah. Dan sakit hati itu enak enggak? Enak enggak? Gak enak. Yang kurus sakit hati tambah kurus. Yang gemuk sakit hati gak bisa kurus. Jadi dietnya tetap gagal terus. Tapi kalau hidupnya itu nyaman. Kemana-mana ketemu orang gak ada yang memusuhi dia. Dia juga gak punya musuh. Nggak ada perasaan nggak nyaman. Kemana-mana ketemu siapapun enak. Itu nikmat yang Masya Allah luar biasa. Kita punya musuh satu saja kadang. Raisa turu. Punya musuh satu nggak enak. Kalau ketemu nanti saling nggak enak. Ada banyak orang padahal di situ. Ada satu orang yang tidak dia sukai. Mungkin berjarak sekian meter. Tapi kelihatan itu sudah nggak enak. Baik. Makanya bersatu itu nikmat besar. Bahkan Allah nyatakan dalam Al-Quran, gimana ayatnya? La in anfaqta, sebentar kita carikan firman Allah Ta'ala. Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat 63. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Andaikan engkau menginfakkan bumi seisinya, kau enggak bakalan bisa membuat hati dua orang yang bermusuhan itu bisa jadi akur. Insyaallah. Betapa mahalnya persaudaraan. Andaikan orang mengeluarkan dana sebesar bumi seisinya, itu nggak bisa membuat orang yang saling bermusuhan bisa akur. Maka bisa akur, bisa akrab, ngepit bareng. Itu bagian dari nikmat. Betul? Insya Allah. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke handphone pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Islam mengatur ketaatan seorang bawahan kepada atasan di level kantor, level yayasan, dan sebagainya, Ustaz? Ketaatan bawahan kepada atasan di level kantor, perusahaan, termasuk yayasan, dan seterusnya, itu ketaatan sesuai dengan peran masing-masing. Sehingga dia ditaati sesuai dengan posisinya. Level kantor berarti ditaati untuk tugas kantor, level perusahaan ditaati untuk tugas perusahaan. Di luar itu, karyawan tidak wajib untuk mentaati. Misalnya, ketua yayasan minta, nyuntulung, dumbahno kelambiku. Itu wajib ditaati nggak? Tidak. Kenapa? Karena dia di luar tugas yayasan. Tapi kalau tulung ki diantar surat ini ke tempat A, tempat B, dan itu sesuai dengan tugasnya, maka wajib ditaati. Kalau misalnya pemimpin perusahaan minta tolong, tolong saya dipijiti, dan itu di luar tugas, maka kita nggak wajib untuk taat. Sehingga dia terikat dengan kesepakatan dan uruf yang berlaku di masyarakat, bagian apa saja yang harus ditaati di posisi ini. Dan uruf disinilah yang menentukan, karena di sini akadnya adalah akad kesepakatan, bukan ketaatan mutlak sebagaimana yang berlaku untuk Rasulullah SAW atau ulil amri dalam perkara urusan dunia. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz, kalau kita naik mobil, kemudian tiba-tiba ditabrak dari belakang, dan orang yang menabrak itu luka parah. Kalau kemudian kita tinggal, apakah kita berdosa? Nabi SAW bersabda, Al-Muslimu akhul Muslim. La yadlimuhu wa la yakhzuluhu. Muslim itu saudara bagi Muslim yang lain. Tidak boleh saudaranya mendolimi yang lain. Tidak boleh Muslim mendolimi Muslim yang lain. Wa la yakhzuluhu. Dan juga tidak boleh membiarkan Muslim yang lain yang sedang butuh pertolongan tidak dia tolong. Maka orang yang sedang butuh pertolongan, butuh bantuan, lalu kita tidak mau membantu, itu termasuk diantara bentuk khidlan yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ketemu kejadian seperti ini, apakah kita wajib menolongnya? Wajib menolong. Karena kalau tidak, ini bisa mengancam nyawa yang bersangkutan, sehingga kita harus segera menolongnya. Nah, wah nanti saya dilaporkan ke polisi dan seterusnya. Nah, itu urusan belakangan. Selama Anda di posisi benar, maka Anda tidak akan mendapatkan hukuman insya Allah ta'ala. Nah. Berikutnya Ustaz, saat saya duduk di bangku SMP 20 tahun yang lalu, saya menemukan emas dan waktu itu saya jual laku 50 ribu. Kalau dikembalikan bagaimana caranya? Karena tidak mengetahui siapa pemilik emas tersebut. Karena kejadian ini sudah sangat lama, sehingga kalaupun diumumkan nampaknya sangat sulit untuk bisa ketemu pemiliknya, maka yang bisa Anda lakukan adalah sedekah atas nama pemilik. Andaikan dulu Anda umumkan dulu ya. Anda umumkan selama setahun, sampai akhirnya karena tidak ada yang ngambil, Anda miliki, insya Allah itu halal bagi Anda. Tapi ketika dulu nemu, langsung dijual, karena senang ya, ingin segera dapat duit, langsung dijual, dapat duit, terus dibagi-bagi ke temannya. Maka yang seperti ini berarti masuk kategori ghosob, yaitu menemukan harta orang lain tapi dengan niat untuk memiliki, tidak boleh. Masuk kategori ghosob, merampas. Sehingga dia harus umumkan dulu selama setahun dengan berusaha bagaimana agar bisa kembali ke pemiliknya. Ketika sudah tidak ada pemiliknya, baru boleh dimiliki. Nah, selanjutnya, jika dulu langsung dijual, bagaimana penyelesaiannya? Silakan Anda sedekah atas nama pemilik. sedekahnya berapa sekarang ya? 50 ribu ataukah 500 ribu? Karena dulu laku 50 ribu, 20 tahun yang lalu. Berarti 2000, tahun 2000 ya? Tahun 2000. Emas berapa tahun 2000? Lupa ya. 300-an atau 250-an, 300-an. Nemu emas setengah gram atau sekian gram. Wallahu ta'ala alam. Silahkan Anda sedekah dengan jumlah yang lebih banyak. Karena ketika Anda nemu di tahun 2000 itu langsung Anda miliki. Dan tidak ada keinginan untuk mengembalikan kepada pemilik. Maka Anda bisa langsung jual. Anda langsung menjualnya, berarti di sini terhitung menguasai harta orang lain. Maka Anda silahkan sedekah senilai emas. Dulu berapa gram? Tahun? 2000, Masya Allah. 71 ribu. Hampir 1 gram. Ya. Berarti sekarang sekitar 700-an. Anda coba sekali banyak atas nama pemilik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sedekah ini dan Allah jadikan sebagai tambahan amal bagi Anda, karena Anda menunaikan amanah dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau merasa keberatan, Pak, banyak sekali sedekah segitu, ya silahkan dicicil semampunya. Wallahu a'lam. Yang terakhir, Ustadz. Bagaimana cara mengamalkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati pemimpin dengan dua mata, sedangkan ketika kita menemui pimpinan negara harus melalui prosedur yang susah dan kemungkinan kita tidak bisa berdua dengan pemimpin? Iya, hampir mustahil sekarang bisa berdua. Pasti nanti ditemani sama pas pampres dan banyak. Jadi yang dimaksud nasihatilah pemimpin secara empat mata, itu maksudnya adalah nasihati secara rahasia, diam-diam. Kita saja yang bukan pemimpin, ketika dikritik di depan umum, mau nggak kita? Nggak mau, padahal kita bukan pemimpin. Artinya kita nggak punya wilayah apapun. Apalagi pemimpin yang punya wilayah. Jika dia dikritik secara terang-terangan di wilayahnya, mungkin dia akan emosi. Ketika dia emosi, akhirnya dia melakukan tindakan yang bisa merugikan rakyatnya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ini agar tidak memicu timbulnya masalah yang lebih besar. Bahkan para ulama mengatakan jika ada orang yang menasihati seorang pemimpin, kemudian setelah itu pemimpin mentaati nasihatnya, akhirnya terjadilah perubahan di masyarakat. Disebabkan karena kebijakan pemimpin yang sudah baik ini. Terus orang yang menasihati ini cerita ke masyarakat, ke orang lain. Alhamdulillah kami telah bertemu dengan Bapak Gubernur atau Bapak Bupati atau bahkan Bapak Presiden. Lalu saya kasih saran dan masukan nasihat seperti ini, sekarang terjadi perubahan. Ketika dia cerita seperti itu, para ulama mengatakan, ini tanda riya. Langsung divonis ini, tanda. Makanya dulu, ketika di zaman Utsman, ada sebagian orang yang nggak setuju dengan kebijakan Utsman Ibn Affan. Lalu, mereka datang kepada Usama Ibn Zaid. Lalu Usama disampaikan kepada Usama, kenapa kau tidak nasihati? Apa kata Usama? Apa saya harus cerita? Apakah saya harus cerita? Jadi menasihati pemimpin, diterima maupun tidak diterima, nggak usah diceritakan. Kalau tidak diterima, bisa menjadi sumber fitnah ketika diceritakan. Wah, berarti pemimpinnya ini memang anti nasihat, nggak mau dinasihati, raglem dikandani, bikin ribut di masyarakat. Kalaupun diterima, bisa memicu terjadinya ujub pada diri orang ini. Makanya sebenarnya banyak cerita para ulama-ulama kibar. Imam Ibn Utsaimin, Syekh bin Baz, maupun para ulama kibar yang lainnya, para ulama besar yang lainnya, banyak cerita pengalaman mereka dengan pemimpin-pemimpin Saudi. Tapi nggak banyak yang disebarkan di masyarakat, nggak banyak yang terblow up. Ya betul, kadang ada foto satu Syekh Utsaimin pernah ada fotonya Syekh Utsaimin dengan Malik Abdullah. Namun nampaknya sebelum beliau jadi raja. Kemudian ada foto Syekh Utsaimin dengan siapa atau Syekh bin Baz dengan siapa. Tapi itu hanya foto yang mungkin sempat tersebar. Dan yang tidak tersebar lebih lebih banyak. Karena Syekh bin Baz sendiri punya kajian di istana. Sehingga kita sangat yakin kadang masukan beliau, nasihat beliau, terutama Raja Saudi yang cukup lama ya, Malik Fahad, yang cukup lama. Yang ketika itu Syekh bin Baz termasuk di antara ulama kibar yang sangat disegani baik di negara Saudi sendiri maupun di luar, tapi tidak banyak cerita yang keluar. Wallahu ta'ala alam, demikian semoga. Atau terus bagaimana cara menasihatinya? Intinya tidak dilakukan secara terbuka dan bisa melalui surat. Seperti misalnya disampaikan melalui apa misalnya? Melalui bupati, tolong Pak Bupati, saya usul kepada Pak Presiden sebaiknya kayak gini. Nanti bupati yang ngirim surat ke Presiden. Ya, diterima nggak diterima, itu di luar kewajiban kita. Sedangkan memberikan nasihat, kalau memang Anda punya kepentingan besar di situ, silakan disampaikan. Kalaupun nggak diterima, Anda tidak berdosa. Wallahu ta'ala alam, demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.